Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan pelajaran kita, menyelesaikan pembahasan timbangan kata al-mizanu sorfi. Nah, barakallahu fikum. Dan ada pertanyaan di sini, ada kertas, kita baca. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum ya Ustaz, afan anda mau bertanya. Kemarin di papan tulis dijelaskan bahwa pada kata na'a yang asalnya naya'a di atas wazan fa'ala, tapi yang di buku yang berwazan fa'ala adalah kata na'a yang asalnya na'aya. Yang benar yang mana? Mohon jawabannya. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Ya, kita lihat untuk menjawab pertanyaan halaman 9 dibuka. Contohnya kata na'a yang asalnya adalah na'aya, wazannya fa'ala. Kemudian kata yang lain, yang kedua adalah na'a, na'a yang dia itu na'ya'a, asalnya na'ya'a berubah menjadi na'a. Nah, wazannya fala'a. Nah, berarti untuk yang na'a wazannya fa'ala, dan yang na'a wazannya fala'a. Itu jawabannya. Nah, barakallahu fikum. Jadi huruf fa'nya itu nun, fa' kalimahnya nun, ain kalimahnya berupa hamzah, kemudian lam kalimah berupa ya. Ya, yang ya itu sekarang berubah menjadi alif. Na'a, itu asalnya na'aya. Wazannya fa'ala. Kalau yang na'a wazannya fala'a. Nah. Ya, kita lanjutkan. Halaman 10. Dimikan juga pada isim-isim yang dihilangkan atau dihapus huruf ketiganya, yaitu lam kalimahnya, seperti yadun asalnya yadayun, damun asalnya damayun atau damawun, hamun asalnya hamawun, abun asalnya abawun, akhun asalnya akhawun. Nah, lam kalimahnya dibuang ya, sehingga dibaca menjadi yadun, damun, hamun, abun, akhun. Nah, dibuangnya lam kalimah di sini bukan karena sebab iklal, bukan, namun karena tanpa sebab. Karena kata-kata ini sering dipakai oleh mereka, kemudian mereka ingin ringan dalam mengucap, karena mengucap dua huruf lebih ringan daripada mengucap tiga huruf. Akhirnya apa? Kata-kata yang sering dipakai ini, seperti yang disebutkan di sini, enam, dibuang salah satu hurufnya. Enam. Dan yang pada contoh di sini yang dibuang adalah lam kalimah. Nanti ada contoh lagi yang dibuang fa-nya atau ain-nya. Enam. Dan huruf-huruf yang dibuang ini biasanya muncul ketika dibuat musana atau jamak. Seperti abun, musananya abawani, karena asalnya abawun. Akhun, musananya akhawani. Demikian juga ketika dijamak, abun jamaknya abaun. Yang abaun itu berasal dari abawun. Abawun berubah menjadi abaun. Akhun jamaknya ikhwatun. Nah, ada wawunya keluar ya. Akhawun dijamak menjadi ikhwatun atau ikhwanun, wawunya keluar. Enam. Artinya apa? Huruf-huruf yang dibuang ini ketika dibikin musana atau jamak muncul. Enam. Meskipun munculnya kadang terganti dengan huruf yang lain, seperti abawun, abawun berubah menjadi abaun, itu jamak bagi abun. Enam. Apa wazannya? Asal, kita lanjutkan. Wazannya ini, asal abun adalah abawun, karena huruf ketiganya wawu, dihapus huruf ketiganya itu wawu dihapus, maka wazannya faun. Faun. Begitu juga yang semisalnya, begitu juga yang semisal dengan abun, yaitu apa? Yadun, damun, akhun, dan kata-kata yang lainnya. Nah, syahidnya untuk menimbang kata yang hilang hurufnya ditimbang sesuai dengan kata yang tersisa. Itu syahidnya. Nah, qala mu'alif habibullah, atau dihilangkan, dihapus fa kalimahnya, seperti idatun. Apa timbangannya idatun? Ilatun. Mana yang hilang? Fa-nya yang hilang. Fa kalimahnya hilang. Karena dia berasal dari wi'dun. Dari wi'dun. Fi'lun. Asalnya fi'lun. Wa'ada ya'idu idatan. Nah itu ya. Wa'ada ya'idu idatan. Asalnya apa? Wa'ada ya'idu wi'dun. Itu asalnya. Kemudian terjadi penghapusan pada fa' ya'idu menjadi ya'idu. Begitu juga fa' pada masdar dihapus. Yang tadinya wi'dun menjadi idatun. Atau dihilangkan, dihapus dua atau tiga huruf dari kalimah. Dan ini jarang terjadi. Nah, seperti apa? Seperti Mawah Mim, asalnya Emanullah. Atau Ma Man, berasal dari Ma Ma'an, Syaribtu Ma'an, berubah menjadi Syaribtu Man. Atau kalau di Waqaf kita baca Syaribtu Ma. Nah, asalnya syaribtu ma'an. Atau i isim fi'il amr, i kalami, dari wa'a ya'i, fi'il amrnya i. Atau fi'il amr berikutnya ki, ki nafsak, berasal dari waqo yaki ki, waqo fi'il madi, yaki fi'il mudore, ki-nya fi'il amr. Nah, apa timbangannya ki? Timbangannya adalah i. Karena yang tersisa ain kalimah yang tersisa, hilang fa dan lam kalimahnya. Naam. Barakallahu fikum. Naam, berarti yang berkaitan dengan kata yang dihilangkan huruf hurufnya, kata secara asal tiga kata ya. Dalam bahasa Arab kata itu paling sedikit berasal dari tiga kata, ini yang sering. Naam. Karena itu para ulama ahli sorab membuat wazan dengan dimulai dengan tiga kata, fa, ain, dan lam. Namun beberapa kata terjadi penghapusan. Ada yang dihapus lam kalimahnya, seperti pada contoh abun, akhun, yadun. Atau dihapus ain kalimahnya, seperti pada contoh wi'dun, menjadi idatun. Contoh lainnya, sahun. Sahun, asalnya apa sahun? Satahun. Sahun itu asalnya satahun. Nah, ketika dijamak, huruf tanya muncul. Satahun, taknya hilang ya. Ketika dijamak muncul menjadi apa? Astahun. Astahun. Nah, itu ulama sepakat bahwasanya sahun itu berasal dari satahun. Naam. Atau fa-nya yang hilang, awal katanya hilang, seperti idatun, zinatun, diyatun, siyatun, dan yang semisalnya. Kata-kata yang seperti ini jumlahnya terbatas, bisa dihafal. Nah, kata-kata yang hilang fa kalimahnya atau ain kalimahnya atau lam kalimahnya jumlahnya terbatas, bisa dihafal. Nah, ya, kita lanjutkan. Yang menjadi landasan pada wazan atau timbangan adalah penulisan kata yang ditimbang, itu mausun, sebelum terjadi perubahan. Yang menjadi landasan apa? Kata yang ditimbang itu mausun sebelum terjadi perubahan. Perubahan karena nakal, perubahan karena idgham, nah, perubahan lainnya, kecuali apa? Dalam kurung kecualinya, bukan perubahan letak posisi huruf atau penghapusan. Kalau perubahannya karena letak posisi huruf, wazannya mengikuti huruf yang letaknya berubah. Begitu juga mengikuti huruf yang dihapus wazannya. Contohnya, syadda, syadda wazannya fa'ala. Antum ditanya apa wazan syadda fa'ala, apa wazan rodda, rodda ya rudu, wazannya fa'ala, apa wazannya domma, wazannya fa'ala. Nah itu. berasal dari syadada, wazannya fa'ala, wazannya. Sehingga dikatakan syadda wazannya fa'ala, bukan fa'la. Meskipun kata syadda sempat terjadi perubahan menjadi fa'la untuk bisa diidgham. Begitu pula pada kata maraddun dan qala. Maraddun juga di situ terjadi apa? Pemindahan harokat dan idgham. Begitu juga pada qala terjadi pemindahan harokat dan terjadi ibdal atau qalb. Namun apa yang menjadi landasan dalam wazan sebelum terjadi idgham dan sebelum terjadi ibdal tadi. Perhatikan penjelasan di bawah ini. Syadda atau syadada wazannya fa'ala. Nah, kemudian apa yang terjadi? Huruf yang kembar itu salah satunya harus disukun, yaitu huruf pertama, supaya bisa diidgham menjadi syadda. Nah, terjadi pensukunan dal pertama agar bisa diidgham menjadi syadda. Berikutnya maraddun, asalnya mardadun, maf'alun, wazannya maf'alun. Lalu terjadi pemindahan harokat, terjadi pemindahan harokat atau nakal, bahasa i'lalnya nakal, yaitu harokat dal pindah ke ro menjadi maraddun, lalu diidgham. Nah, qala asalnya qawala, wazannya fa'ala, terjadi i'lal iddal di situ menjadi qala. Apa i'lalnya? Huruf ilat wawu atau ya berharokat dan huruf sebelumnya harokat fathah, maka huruf ilat tersebut harus berubah menjadi alif. Nah, karena itu wazan maraddun adalah maf'alun dan wazan qala adalah fa'ala. Nah, alhamdulillah selesai ya. Sekarang perhatikan penjelasan. Tadi disebutkan yang menjadi landasan kata wazan, yang menjadi landasan wazan yaitu apa? Kata sebelum terjadi perubahan, seperti perubahan kata karena idgham, ya, karena idgham. Seperti perubahan kata pada idgham. Nah, atau perubahan kata karena nakal, pemindahan harokat. Contoh yang terjadi pada idgham, sadda. Sadda ini kalau ditulis terpisah seperti ini. Sin, fathah, lalu dal pertama sukun, dal kedua berharokat. Sadda. Kenapa? Yang namanya tasdid, huruf bertasdid itu ibarat dari dua huruf, salah satunya sukun, itu tasdid. Itu ya. Ibarat dari dua huruf, salah satunya tasdid. Sehingga sadda, kalau kita pisah, kita enggak tulis tasdid, tulisannya begini, sin fathah, dal sukun, lalu dal fathah, syadda. Kalau dalam bacaan sama enggak? Apa baca ini? Syadda. Apa baca ini? Syadda. Sama bacaannya, beda dalam tulisan. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa wazannya syadda? Nah, gitu itu kan. Nah, kalau antum melihat hasil akhir, wazannya adalah fa'la. Nah, kan gitu. Sekarang fi'il, ada gak wazan fa'la? Fi'il-fi'il dari fi'il-fi'il yang sohe yang biasa kita 22 wazan, baik sohe atau mu'tal ya, gak ada yang wazan fa'la. Itu kan dari yang antum hafal, kecuali fi'il-fi'il yang apa itu, yang fi'il jamid. Nah, atau fi'il yang tidak mutasorib seperti laisa, itu kali ini lain pembahasannya. Nah, berarti apa wazannya syadda? Wazannya adalah fa'ala. Kenapa? Karena asal dari syadda adalah syadada. Nah, kembali ke asal, asalnya syadada. Namun karena terjadi, karena bertemu dua huruf yang sama yaitu dal, dal pertama, dal kedua, Nah, ketika ketemu dua huruf yang sama dan memenuhi syarat harus idgham. Nanti ada di bab idgham, kapan terjadi idgham? Itu ketika kata itu memenuhi syarat. Yang seperti ini memenuhi syarat, sehingga apa? Harus idgham menjadi sadda. Nah, itu ya. Artinya untuk wazan sadda, sadda wazannya kembali kepada asal, asal kata sebelum idgham. Itu artinya. Contoh berikutnya tentang nakal. Wazan fa'ala yaf'ulu contohnya. Fa'ala yaf'ulu. Di bab kedua ada bab pertama namanya wazan fa'ala yaf'ulu. Yang masuk dalam wazan fa'ala yaf'ulu contohnya fi'il yang ajwab adalah qala yaqulu atau soma yasumu. Ya, kita bikin soma aja. Soma yasumu. Nih, soma yasumu. Wazannya fa'ala yaf'ulu. Ada pertanyaan. Beda bentuknya. Iya kan? Nah, kita katakan, kita jawab yang menjadi landasan adalah kata sebelum terjadi perubahan. Karena di sini ada perubahan apa? Perubahan idgham, penggantian huruf, dan di sini terjadi terjadi nakal. Soma asalnya sawama. Sawama masih sesuai wazan fa'ala. Yasumu asalnya yas wumu. Yas wumu. Sawama yas wumu, fa'ala yaf'ulu. Ini yas asalnya, sehingga ketika kita mengucap yasumu, apa wazannya? Wazannya yaf'ulu karena melihat kepada asal. Asalnya yasumu. Apa i'lalnya? I'lalnya di sini nanti di akhir kitab kita tentang i'lal ya. I'lalnya di sini huruf wawu atau ya berharokat dan huruf sebelumnya huruf sohe yang sukun. Maka harokatnya harus dipindah ke huruf sebelumnya. Yang tadinya yasumu wawu harus dipindah ke harokat sebelumnya itu shod. Nah, yang yaswumu tadi yasmumu, yaswumu tadi ya. Wawu harokat doma dipindah ke shod. Lalu wawu sekarang kehilangan harokat sukun menjadi yasumu. Seperti juga baya'a, baya'a yab'i'u, yab'i'u. Apa wazannya? Fa'ala yaf'ilu, ya kan? Baya'a terjadi i'lal, yaitu apa? Huruf ilat berharokat sebelumnya huruf fathah, maka harus dirubah menjadi alif, menjadi ba'a. Yab'i'u, apa yang terjadi? Huruf ilat, huruf ya sukun sebelumnya huruf ilat kasro berharokat sebelumnya huruf sohi yang sukun. Nah, maka harus dipindah harokat ya dipindah ke ba. Setelah itu ya kehilangan harokat menjadi apa? Yabiu, yabiu. Nah, itu kan? Yabiu. Nah, apa wazannya yabiu? Apa wazannya? Wazannya adalah yaf'ilu. Melihat kepada asal sebelum terjadi pemindahan huruf. Nah, itu. Melihat pada asal sebelum terjadi pemindahan huruf. Kalau kalau kita lihat yang sekarang, yabiu tulisannya apa? Ya fi'lu. Ya fi'lu gitu kan? Yabiu, yabiu, yabiu, ya fi'lu. Nah, namun salah itu. Jangan melihat kepada hasil akhir, namun melihat kepada asal. Melihat kepada asal. Nah, maksudnya, ketika di pelajaran yang akan datang atau di pelajaran tertentu antum mendapati mengatakan ini wazannya ini, tapi kok berbeda bentuknya? Jawabannya apa? Karena terjadi i'lal. Karena terjadi i'lal sehingga kelihatan berubah. Nah, demikian juga pada contoh maradun. Contoh maradun mim ra dal tasdid maradun. Nah, maradun di sini kalau kita pecah tulisannya gini, mim fathah, ra fathah, dal sukun, dal fathah, dal berharokat maroddun. Nah, ini kalau kita pecah, apa asalnya? Asalnya dari maf'alun. Kalau kita mentasrif tasrif istilahi, rodda yaruddu, roddan, roddun, marduddun. Gitu kan? Rudda latarudda lalu maroddun. Nah, gitu kan? Berarti maroddun itu tempatnya di maf'alun. Kalau antum mengatakan fa'ala yaf, fa'ala yaf'ulu, fa'lan fa'ilun, maf'ulun, uf'ul lataf'ul, maf'alun. Nah, itu kan ada maf'alun ya. Maf'alun di situ maroddun. Apa timbangannya maroddun? Maf'alun. Timbangannya maf'alun. Maroddun. Beda enggak bentuknya? Terlihat beda karena terjadi i'lal. Nah, maroddun asalnya ini mardadun. Asal maroddun adalah mardadun. Mim, ro, dal. Mardadun. Nah, ini asalnya. Sama enggak mardadun dan maf'alun? Sama kan? Apa yang terjadi? Terjadi nakal, pemindahan harokat. Harokat sebelum apa sebelum pemindahan harokat apa? Yaitu ketemunya dua huruf yang sama. Nah, sehingga menghendaki idgham. Nah, bagaimana idghamnya di sini? Dengan memindahkan harokat yang ada pada dal pertama ke harokat huruf sebelumnya yaitu ro. Sehingga dalnya kehilangan harokat dalnya. Lihat. Nah, menjadi mim fathah, ro fathah, dal sukun, dal yang kedua berharokat menjadi maroddun. Lalu dalam tulisan di idgham menjadi maroddun. Syahidnya antum mengucap maroddun wazannya maf'alun. Ini syahidnya. Maroddun wazannya maf'alun. Jangan mengatakan wazannya maf'alun. Maf'alun salah. Nah. Nah, sekarang kesimpulan ya. Atau sebelum kesimpulan kita baca halaman 11 kita baca. Pembahasan ilmu sorob. Ketahuilah bahwa bab pembahasan sorob terbagi menjadi 3 bagian. 1. Pembahasan khusus berkaitan dengan isim. 2. Pembahasan khusus berkaitan dengan fi'il. 3. Pembahasan umum berkaitan dengan keduanya yaitu isim dan fi'il. Nah, antum lihat halaman 13, yaitu antum lihat halaman 13, buka pembahasan khusus berkaitan dengan isim ada 11 bab. Ada 11 bab, ya. Terus antum buka lagi halaman 132. Bab 2. Pembahasan khusus berkaitan dengan fi'il. Nah, itu ya, ini bab 2. Di bawahnya 1, 2, 3, 4, 5 itu subbabnya. Subbabnya itu. Kemudian yang ketiga, bab ketiga, antum buka lagi halaman 221. Bab 3, pembahasan umum berkaitan dengan isim dan fi'il. Ada 8 bab, ada 8 subbab. Nah, itu ya. Nah, yang tadi dijelaskan dalam menjelaskan wazan dan mauzun banyak kita membahasakan dengan bahasa yang ada di bab ketiga yaitu tentang ibdal, nakal, hadaf, idhom, iltiqo sakinain. Yang bab-bab ini nanti akan dipelajari pada masa pada waktu mendatang insyaallah taala. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Insyaallah pertemuan mendatang kita akan masuk ke halaman 15. Nah, sekarang masih ada tersisa waktu. Kesimpulan. Kesimpulan tentang wazan dan mauzun ya. Berarti kan kesimpulan wazan dan mauzun. Nah. Jadi kalau antum di awal-awal pembahasan wazan dan mauzun kurang paham, terus antum terus mengikuti, insyaallah pada pelajaran berikutnya bisa paham. Kenapa? Karena kita sering mengulang. Berusaha untuk memahamkan 2 kali, 3 kali pada pelajaran berikutnya. Nah, al-wasnu atau jamaknya al-mizan. al-mizanu, ya. Kemudian ada al-mauzun. Al-wasnu ini timbangan. Al-mauzun kata yang ditimbang. Al-wasnu timbangan kata, kata yang ditimbang. Nah, barakallahu fikum. Kata dalam bahasa Arab yang paling banyak adalah 3 huruf, dimulai dengan 3 huruf. Maka para ulama bahasa Arab memulai wazan itu dengan 3 huruf. Huruf pertama dengan memakai fa, huruf kedua memakai ain, huruf ketiga lam. Nah, ini untuk kata 3 huruf. Bisa dibaca fa'al, bisa dibaca fa'il, bisa dibaca fu'al, bisa dibaca fa'ul, dan seterusnya. Nanti ada bab berikutnya akan dijelaskan. Yang jelas, untuk kata yang 3 huruf memakai timbangan fa, ain, dan lam. Nah, 3 huruf asli, ya, untuk 3 huruf yang semuanya asli. Kemudian bagaimana kalau jumlahnya 4 huruf? 4 huruf asli ditambahkan lam yang kedua, fa, ain, lam pertama, lam kedua. Nah, fa, ain, lam pertama, lam kedua. Bisa dibaca fa'lalun, fi'lalun, fi'al, fi'alun, dan seterusnya. Nah, nanti pada pelajaran berikutnya. Syaitnya fa, ain, lam pertama, dan lam kedua. Untuk kata yang terdiri dari 5 huruf. 5 huruf. Semuanya asli. Wazannya fa, ain pertama, ain kedua, afan, fa, ain, lam pertama, lam kedua, kemudian lam ketiga. Fa, ain, lam pertama, lam kedua, lam ketiga. Ini jelas, ya. Ini untuk apa ini? Yang semuanya asli. Semuanya asli. Fa, ain, dan lam untuk 3 huruf. Yang 4 huruf, fa, ain, lam pertama, lam kedua. Untuk yang 5 huruf, fa, ain pertama, lam, fa, ain, lam pertama, lam kedua, lam ketiga. Nah, lam ketiga bagi 5 huruf. 6 huruf asli ada enggak? Enggak ada. Enggak ada kata yang terdiri dari 6 huruf semuanya asli, enggak ada. Yang asli itu hanya pada 3, 4, dan 5. Nah, 3 dan 4 ada pada fi'il dan isim. Nah, fi'il dan isim ini 3 dan 4. Yang 5 huruf hanya pada isim. Enggak ada pada fi'il. Nanti akan dijelaskan pada pelajaran mendatang, ya. Nah. Nah, sekarang baru bagaimana timbangan kata yang lebih dari 3 huruf, yang 3 huruf huruf keempat dan seterusnya itu bukan asli. Nah, kan itu. Sekarang yang bukan asli. Kalau yang asli jelas sudah ditulis fa, ain, lam. Fa, ain, lam pertama, lam kedua. Fa, ain, lam pertama, lam kedua, lam ketiga. Sekarang yang lebih dari 3 huruf yaitu terdiri dari 4, 5 terdiri dari 4, 5 huruf, 6 huruf, 7 huruf. Maksimal 7. Enggak ada lebih dari 7. 7 apa? 6. Iya, maksimal 7. Ini 4, 5, 6, dan 7. Kalau isim itu, kalau isim atau fi'il itu 4 yang ada tambahan, berarti aslinya 3, satunya tambahan. Kalau 5 berarti apa? 4-nya asli, 1 tambahan, atau 3 asli, 2 tambahan. Kalau 6 berarti dari 3 asli, 3 tambahan, atau 4 asli, 2 tambahan. Nah, nanti akan dijelaskan pada pelajaran mendatang, insyaallah. Nah, sekarang yang kita bahas tentang wazannya. Wazan untuk yang empat huruf. Empat huruf di sini dia itu asli atau dari ziyadah atau tambahan, ya. Asli atau tambahan. Nah, kalau dia itu asli, empat huruf ini asli, wazannya sudah lewat. Yang kita bahas sekarang tambahan. Nah, tambahannya berarti dari huruf tambahan yang dari sa'al tumuniha. Ingat sa'al tumuniha? Sa'al tumuniha. Sa'al tumuniha. Ini huruf tambahan, ya. Sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, dan alif. Ini huruf tambahan. Kalau tambahannya berasal dari huruf ini, maka kita tulis huruf ini dalam wazan. Seperti apa? Kata yang tiga huruf, contohnya dorbun. Ini asli, tiga huruf asli, contohnya dorbun. Kalau fi'il, contohnya doroba. Ya, fi'il doroba. Nah, sekarang kita memasukkan tambahan, satu tambahan pada isim, pada dorbun. Kita kasih tambahan mim. Sa'al tumuniha ada mim, kan? Nah, kita bikin madrobun. Madrobun atau madribun. Kalau madrobun isim masdar mim, masdar mim. Kalau madribun isim zaman, isim makan. Madribun. Nah, apa tambahannya? Mim, iya enggak? Nah, ketika tambahannya berasal dari huruf tambahan, maka kita tulis. Kita tulis madribun. Mang fi'il doroba, kita bikin satu huruf tambahan, kita ambil alif di sini. Ada alif nih. Sa'al tumuniha ada alif. Kita bikin doroba. Doroba. Nah, apa wazannya? Apa tambahannya pada doroba? Alif, kan? Nah, sekarang apa wazannya? Madribun tadi belum ketulis wazannya. Madribun wazannya maf'ilun. Maf'ilun. Lihat, mim ditulis enggak dalam wazan? Mim ditulis dalam wazan. Doribun, apa tambahannya? Alif, ya. Alif kita tulis dalam wazan. Yaitu apa? Fa'ilun. Nah, itu kan. Nah, berarti kalau tambahannya berasal dari huruf tambahan yang sa'al tumuniha, ditulis, huruf itu ditulis dalam wazan. Ditulis dalam wazan. Contoh yang empat huruf. Fa'ain, lam pertama, lam kedua. Contohnya, pada fi'il contohnya dahroja. Dahroja contohnya. Pada isim contohnya Ja'farun. Ja'farun. Nah, Dahroja sama Ja'farun. Antum lihat sekarang. Kita mau bikin tambahan pada Dahroja. Kita tambahkan satu huruf menjadi lima huruf, ya. Kita pilih yang mana? Kita pilih mim misalkan. Dahroja menjadi Mudahrijun. Mudahrijun. Nah, ada tambahan mim. Apa wazannya? Tulis mimnya. Mufa'lilun. Mufa'lilun. Nah, Mudahrijun, mufa'lilun. Nah, itu contohnya. Nah. Contoh yang lima huruf pada isim seperti Jahmahrisun, Jahmarisun. Nah. Yang pada fi'il enggak ada. Yang lima huruf asli enggak ada pada fi'il. Nah, syahidnya kalau kata itu lebih dari tiga huruf, ya, terdiri dari berapa? Berarti 5, 6 atau 7, maka harus dilihat. Kalau semuanya huruf asli ditulis ikut wazan yang telah ditulis di papan tulis. Lam pertama, lam kedua atau lam ketiga. Kalau tambahannya huruf tambahan berupa huruf sa'al tumuniha, maka huruf itu ditulis dalam wazan. Madribun maf'ilun, doribun fa'ilun, atau doroba fa'ala. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang huruf tambahan yang jenis kedua. Huruf tambahan jenis kedua sekarang. Kalau huruf tambahannya itu dia itu pengulangan, pengulangan dari huruf asli, takrir. Takrirul asal, takrirul usul, mengulangi dari huruf asli. Atau dari karena ilhaq, atau karena ilhaq, ya, maka yang diulang huruf wazannya, seperti alima, alima, ya. Kita masuk, kita buat alama, alima, alama. Apa yang diulang? Lam diulang kan, alima, lamnya diulang, ditasdid, alama. Dalam wazan yang kita tulis adalah huruf wazannya fa'ala. Nah, ini pengulangan huruf asli. Apa contoh lainnya? Karoma. Dalam wazan kita tulis juga fa'ala. Huruf yang diulang itu kita tulis. Begitu juga pada ilhaq, karena menyamakan dengan kata yang lain. Seperti apa? Jalbaba, jalaba berubah menjadi jalbaba. Ini ilhaq. Disamakan dengan dahroja. Jalbaba. Jalaba wazannya fa'ala. Jalbaba wazannya fa'lala. Berarti yang diulang huruf pada wazan. Jadi kalau tambahannya pengulangan huruf asli atau ilhaq, yang diulang adalah, yang ditulis adalah pengulang huruf wazan yang ditulis. Berbeda kalau tambahannya dari sa'altu muniha, yang ditulis apa? Yang ditulis dari huruf-huruf tambahan tadi. Nah, ini secara asal ya, secara asal. Secara asal timbangan seperti itu. Namun ada timbangan-timbangan yang berbeda bentuknya dengan mausun secara dohir ketika mengalami iklal, ketika mengalami iklal. Nah, pada iklal nggak perlu memperhatikan tentang terjadinya nakal pemindahan harokat. Wazan ditulis sebelum terjadi nakal. Tidak perlu adanya idgham. Wazan ditulis sebelum terjadi idgham. Begitu juga tidak ibdal. Ibdal. Adanya ibdal. Tidak perlu wazan ditulis setelah terjadi ibdal. Namun yang perlu diikuti adalah dalam perkara al-hadaf, al-hadfu, penghapusan, dan perubahan letak huruf. Itu aja, perubahan letak huruf. Contohnya apa nakal? Nakal yakulu. Yakulu berasal dari yakulu. Kita katakan wazannya yakulu. Kembali ke asal. Contohnya idgham pada sadda. Apa wazannya? Fa'ala. Kembali ke asal. Bukan wazannya fa'la. Bukan. Contoh ibdal, contohnya apa? Sobaro. Kita masukkan wazan ifta'ala menjadi istabaro. Ini asalnya istabaro ya. Ini asalnya. Kemudian terjadi ibdal. Apa ibdalnya? Tak berubah menjadi to, menjadi istobaro. Istobaro. Istobaro yastobiru. Antum ditanya apa wazannya istobaro? Antum jawab sebelum terjadi, antum jawab sebelum terjadi ibdal. Apa itu? Ifta'ala. Ini wazannya ifta'ala. Bukan wazannya ifto'ala. Ifto'ala ini salah. Tapi wazannya adalah ifta'ala sebelum terjadi ibdal. Nah, jadi secara asal menulis wazan dan mausun itu serasi, sama, sama dari sisi jumlah huruf, dari sisi apalagi jenis hurufnya, dari sisi harokat dan sukunnya, itu secara asal. Namun untuk kata yang terjadi iklal, maka bisa berbeda wazan dan mausunnya. Secara dohir beda. Kenapa? Karena yang diperhatikan adalah asal kata itu sendiri sebelum terjadi iklal. Karena yang diperhatikan apa? Asal kata itu sendiri sebelum terjadi iklal. Seperti iklalnya nakal. Yakulu, apa wazannya? Yaf'ulu. Kembali ke asal, yakulu. Syadda, apa wazannya? Fa'ala. Bukan fa'la. Kembali ke asal. Yaitu asalnya sadada asalnya. Nah, begitu juga pada ibdal. Istobaro, asalnya istabaro. Istabaro, wazannya ifta'ala. Apa tema wazan istobaro? Ke asal, yaitu apa? Is, asalnya istabaro, yaitu ifta'ala. Ini wazannya. Nah, bisa mengerti? Nah, itu ya. Nah, itu kesimpulan dari wazan dan mausun dari pelajaran yang telah kita lewati. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kalau ada perkara yang kurang dipahami, bisa ditanyakan sebelum pelajaran dimulai pada waktu mendatang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.